Mandika lubua mandalian, mandika lubua mandalian, udang disangko tali-tali, udang disangko tali-tali. Nambura setelah budi cinta dan tanda ijo kasih sayang. Dek cinta pandenda maharnya kasih ijo sayang dan tarimo tanda suka dijalin baru mah tangga. Cinta lah lahir pan mata saya. Cha-me, oh cha-me. Cintung jadi aku. hati.